صباحا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله ومسلمين يا صهرمتي، kita akan membahas sedikit dari kitab Tarbiyah fi Zamanil Fitan, pendidikan di zaman fitnah, yang merupakan asalnya adalah muhadarah dari Fadilatul Syekh Dr. Ali bin Yahya Al-Haddadi hafizahullahu taala, kemudian dibukukan Masya Allah, yanfa' bagi kaum muslimin, dimulai dari ucapan beliau amma ba'd, setelah muqaddimah, fa'ahmadullah ta'ala wa ashkuruhu ala an manna alayna bihadha liqa' fi baytin min buyutih. Kata beliau, kita bersyukur atas kenikmatan yang diberikan kepada kita bisa bertemu di masjid atau di rumah-rumah Allah subhanahu wa ta'ala. Salah satu rumah dari rumah Allah subhanahu wa ta'ala. As'aluhu an yaj'alahu liqa'an mubarakan nafi'an li wa liman yastami'. Kata beliau, semoga dijadikan pertemuan ini pertemuan yang barakah, yang bermanfaat bagi yang menyampaikan dan bagi yang mendengarkan. Innahu sami'ud du'a. Sesungguhnya dia Allah maha mendengar doa, maha mengabulkan doa. Wa man lam yashkurin nas la yashkurullah. Fa syukur ba'da syukrillah lil ikhwah. Dan karena siapa yang tidak berterima kasih pada manusia, berarti dia tidak berterima kasih pada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka setelah kita bersyukur kepada Allah, alhamdulillah, kita puji Allah setinggi-tingginya, maka setelah itu kita pun berterima kasih kepada ikhwah alladzina qamu wajtahadu wa kanu wara'a i'dadi hadzal liqa. Berterima kasih kepada ikhwah yang telah berupaya untuk mengadakan muhadharah ini. Ya, tentunya saya juga bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan kemudian berterima kasih pada panitia kajian ini yang tentunya dengan sebab dan jasa mereka terjadilah pertemuan yang barakah ini insyaallah. Khamilina azakumullah. Kita lanjut saja ucapan beliau kemudian menyatakan termasuk kenikmatan yang harus kita syukuri adalah ni'mah minallahi ta'ala, kenikmatan dari Allah subhanahu wa ta'ala berupa anak-anak. Allah berikan kepada kita anak sebagai ni'mah, sebagai fitnah, sebagai imtihan. Ni'matun imtannallahu biha ala ibadih. Anak-anak kita merupakan kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Lillahi mulku samawati wal ard yakhluqu ma yasha'u yahabu liman yasha'u inatha wa yahabu liman yasha'u dhukura ayuzawwijuhum dhukrana wa inatha wa yaj'alu man yasha'u aqima innahu alimun qadir. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, milik Allah lah seluruh kerajaan langit dan bumi. Allah menciptakan apapun yang dikehendakinya. Allah berikan kepada siapa yang dikehendaki anak-anak perempuan. Dan Allah berikan kepada siapa yang dikehendaki anak-anak laki-laki. Dan juga yuzawwijuhum. Dan kepada siapa yang Allah kehendaki Allah berikan dua-duanya, laki dan perempuan. Wa yaj'al man yasha'u aqima. Dan Allah berikan atau Allah takdirkan siapa yang dikehendakinya aqim. Aqim artinya tidak punya anak. Mandul. Itu semua kehendak Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan dan Allah kisahkan dengan kalimat yahabu. Yahabu liman yasha'u inatan wa yahabu liman yasha'u dzukura. Apa makna yahab? Dari kata wahab. Hibah. Hibah itu pemberian. Pemberian itu kenikmatan. Diberi oleh Allah Ta'ala anak laki-laki. Diberi oleh Allah anak perempuan. Diberi oleh Allah dua-duanya. Yuzawwijuhum dhukranan wa inatha. Kami berikan dhukranan wa inatha. Afala tashkurun. Tidakkah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Fabayyana Subhanahu wa Ta'ala annal awlad hibatun wa ni'matun minhu. Allah khabarkan dalam ayat ini, Allah jelaskan bahwa anak-anak merupakan hibah, pemberian. Wa ni'mah, kenikmatan. Huwa alladhi yarzuqu man yasha'u bi ni'matil walad. Dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan rizki berupa anak-anak. Wa huwa idza syaa'a aidan yamna. Dan Allah kalau Allah kehendaki, kalau Allah inginkan, Allah tahan. Dan Allah halangi sehingga dia tidak punya anak. La hikmatin. Karena hikmah yang Allah kehendaki. Hikmah yang Allah Maha tahu. Wallahu ja'ala lakum min anfusikum azwajan wa ja'ala lakum min azwajikum banina wa hafada wa razaqakum min at-tayyibat afa bil batili yu'minuna wa bi ni'matillahi hum yakfurun. Kata Allah, dan Allah menjadikan untuk kalian dari kalangan kalian sendiri pasangan-pasangan, istri-istri. Wa ja'ala lakum min azwajikum, dan Allah berikan buat kalian dengan adanya pasangan-pasangan kalian, Allah berikan banina wa hafadah. Banin anak-anak, hafadah cucu-cucu. Masya Allah. Ketika kita sudah tua, melihat cucu, Masya Allah, senangnya bukan main, menimang cucu. Wa razaqakum minat thayyibat, dan Allah rizkikan pula kebaikan-kebaikan. Maka kata Allah, afa bil batili yu'minuna wa bi ni'matillahi hum yakfurun. Apakah dengan kebatilan mereka percaya, sedangkan dengan kenikmatan dari Allah mereka ingkar? Apakah dengan yang batil? Mereka percaya, mereka senang, mereka syukur. Tetapi dengan sesuatu yang jelas ni'mah, yakfurun, justru kufur ni'mah. Dikasih perempuan marah-marah. Yang ini dikasih laki-laki marah-marah. Laki-laki. Saya ingin perempuan dikasih laki. Datang lagi laki-laki lagi. Fadhilinazakumullah. Apa binikmatillahi hum yakfurun? Apakah dengan kenikmatan dari Allah mereka ingkar? Syukuri. Dikasih oleh Allah laki-laki, syukuri. Dikasih oleh Allah perempuan, syukuri. Dikasih laki, syukuri. Itu nikmat Allah. La takun mithla ha'ula'il musyrikina fi jahiliyah. Jangan engkau seperti mereka-mereka kaum musyrikin di zaman jahiliyah. Ketika diberi anak-anak perempuan, dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhim. Tiba-tiba merupakan atau mukanya berubah menjadi hitam. Wa huwa kadhim. Dalam keadaan marah. Qul inna a'udzubikumullah ayumsiku 'ala hunin am yadussuhu fit turab. Apakah mereka pegang dalam keadaan malu, terpaksa, gerutu? Atau yadussuhu fit turab, atau dikubur hidup-hidup? Qul inna a'udzubikumullah, ini kebiasaan jahiliyah. Mereka tidak syukur. Afa bil batili yu'minuna wa bi ni'matillahi hum yakfurun? Apakah dengan kebatilan mereka percaya tetapi dengan kenikmatan mereka kufur? Astagfirullah. Sampai mereka bunuh. Sampai mereka kubur hidup-hidup. Itu di beberapa suku-suku jahiliyah. Tapi tidak dikenal atau tidak terkenal di suku Bani Adi, enggak terkenal. Suku Bani Adi, sukunya Umar Ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Sehingga kisah tentang Umar yang katanya di zaman jahiliyah mengubur anaknya hidup-hidup itu tidak benar. Enggak ada riwayat yang sahih satu pun. Entah dari mana kisah itu. Bahkan dibantah oleh para ulama bahwa itu enggak ada riwayat yang sahih dari Umar. Bahkan sebaliknya. Bahwa membunuh atau mengubur anak perempuan di Bani Adi tidak dikenal. Buktinya, saudaranya Umar, perempuan yang masuk Islam lebih dulu. Tidak dibunuh, hidup sampai besar sampai masuk Islam. Anaknya Umar yang pertama, Hafsah, masih hidup sampai besar. Tidak dibunuh. Barakallahu fikum. Dan itu diriwayatkan, dilahirkan 5 tahun sebelum diutusnya Rasulullah SAW. Hafsah. Maka ikhwanuna a'azakumullah. Yang jelas memang ada. Memang terjadi beberapa suku-suku jahiliyah yang seperti itu. Bahkan dikisahkan juga Umar yang menceritakan ketika ayat yang dibaca wa idzal mau'udatu su'ilat bi ayyi dhanbin qutilat, dan nanti ketika anak perempuan yang dikubur hidup-hidup ditanya bi ayyi dhanbin qutilat, karena dosa apa mereka dibunuh, maka saat itu ada seseorang yang menyatakan, ya Rasulullah, aku pernah membunuh 8 anak perempuan. Setiap lahir perempuan dibunuh. Lahir perempuan dibunuh sampai 8. Ya. Maka dalam riwayat itu yang disahkan oleh Syekh Al-Albani, dikatakan kata Allah SAW, kalau begitu, hendaklah engkau memerdekakan budak. Setiap satu anak, satu budak. Ya Rasulullah, aku ini pemilik unta yang banyak. Kalau gitu, kalau engkau suka, satu unta untuk satu anak. Qanibidina azakumullahi. Umar dalam keadaan menceritakan kisah itu. Artinya Umar sendiri kalau memang pernah membunuh, pasti akan memerdekakan budak juga atau mensedekahkan unta juga. Dan ini barakallahu fikum menunjukkan bahwa itu kisah tidak benar, barakallahu fikum. Kembali kepada kita. Famtanna subhanahu wa ta'ala fi hadhihi al-ayah 'ala 'ibadihi bi ni'matil azwaj wa bi ni'matil banin wa bi ni'matil aulad wa bi ni'matil hafadah. Berarti ayat ini menceritakan tentang kenikmatan yang Allah berikan kepada para hamba. Pertama, nikmat istri-istri yang Allah berikan. Nikmat anak-anak. Nikmat cucu-cucu. Fahfahum nikmatun wa min wujuhin nikmat fiha annahum zina. Di antara sisi kenikmatannya, apakah anak itu nikmat? Ma'am. Tapi apa sisi nikmatnya? Nikmatnya mereka adalah zinatun. fil hayati dunya, mereka itu perhiasan-perhiasan di kehidupan dunia. Satu, bahwa mereka kenikmatan berupa perhiasan. Indah rumah kalau ada anak di sana. Indah kalau rumah dipenuhi dengan tangisan bayi atau dengan panggilan abi, umi. Apa enggak bahagia? Ketika kamu lelah pulang kerja, tiba-tiba abi dari rumah disambut dengan anak-anakmu. Ini nikmat. Wa annahum aunun lil aba. Yang kedua, bahwa anak-anak itu akan menjadi pendukung orang tuanya, pembantu orang tuanya. Wa ummahatihim, bapak-bapaknya dan ibu-ibunya. Bisa membantu ibunya, nak ambilkan anu. Nak, tolong ini bantu ibu. Nak, tolong ambilkan buat bapak. Masya Allah, ni'mah. Fahum farhatun wa bahjatun fi sigharihim. Maka mereka menjadi sesuatu yang membahagiakan, menggembirakan ketika kecilnya. Dan ketika menjadi pembantu yang akan membantu orang tuanya, berbakti pada kedua orang tuanya. Dan kenikmatan yang ketiga, setelah mati orang tuanya, anak-anak tadi terus mendoakan orang tuanya. Rabbi ighfirli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ni'mah, Masya Allah. Kita dalam keadaan terputus amalannya, sudah mati, inqata amaluhu, tiba-tiba anaknya mendoakan. Terus mendoakannya untuk orang tuanya. Sebagaimana diriwayatkan dalam riwayat yang sahih dari Rasulullah SAW. Idza mata ibnu Adam inqata amaluhu illa min salat. Kalau seorang anak Adam meninggal, maka akan terputus amalannya. Tidak bisa lagi menambah amalan soleh apapun. Kalau sudah mati, sudah terputus. Gak bisa menambah dengan amalan soleh apapun. Illa min salat. Kecuali dari tiga. Pertama, sadaqatun jariyah. Sadaqah yang manfaatnya terus mengalir. Dia bangun masjid misalnya. Maka selama masjid dipakai oleh kaum muslimin untuk ibadah, dia terus mendapatkan pahalanya, pahalanya, pahalanya. Yang kedua, ilmun yuntafa'u bih. Ilmu yang bermanfaat. Selama ilmunya terus dipakai, maka dia terus mendapatkan pahalanya walaupun sudah wafat. Apakah ilmu yang diajarkan, kemudian orang yang mendapatkan ilmu tadi mengamalkan ilmunya, maka dia tetap dapat pahala selama dia mengamalkan ilmunya. Masya Allah. Mandala ala khairin kafa'ilih. Siapa yang menunjukkan pada satu kebaikan, maka dia seperti melakukan. Atau memiliki peninggalan-peninggalan ilmu. Rekaman kajian ilmu. Atau tulisan berupa ilmu. Buku-buku berupa ilmu. Yang terus dipakai. Itu pun jadi jariah. Atau ilmu yuntafa'u bih. Yang ketiga, waladun salih yad'u lahu. Yang ketiga, anak yang saleh yang berdoa untuknya. Kecil, Masya Allah, lucu-lucu. Gede, Masya Allah, membantu. Ketika kita wafat, Masya Allah, mereka yad'u. Mendoakan. Ini khudunin a'azakullah ni'mat. Fahada babun yadkhul ilaika minul ajr ba'da mautik. Berarti itu adalah sesuatu yang akan menambah pahalamu, wahai para bapak, wahai para ibu. Syukuri nikmat itu. Syukuri. Laki-laki maupun perempuan. Sama dalam hal ini. Apakah perempuan tidak bisa menjadi salihah? Mu'minah, taqiyah? Apakah anak yang perempuan tidak bisa dia mendoakan orang tuanya ketika orang tuanya wafat? Bisa. Maka alhamdulillah. Syukuri kenikmatan tersebut. Dan tentunya yang namanya syukur, di samping memuji Allah alhamdulillah, maka benar-benar kita menegakkan kewajiban yang Allah wajibkan terhadap kenikmatan tersebut. Itu termasuk syukur. Termasuk syukur adalah melaksanakan kewajiban pada hadhihi ni'mah, pada kenikmatan itu. Tapi kenikmatan anak, apa kewajiban kita padanya? Khonibidin a'azakumullah. Menjaganya dari api neraka. Ya ayyuhalladzina amanu. Qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang yang beriman, jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka. Wa min haula al-aulad. Wa min al-ahl al-aulad. Termasuk keluarga adalah anak-anak. Qu anfusakum wa ahlikum nara. Maka ini termasuk syukur. syukurilah nikmat yang Allah berikan. Fan ni'matu bil abna'i awil banat ni'matun azimatun jalilah. Maka yang namanya kenikmatan anak, laki-laki maupun perempuan, itu adalah kenikmatan besar yang agung, yang sangat tinggi. Walakin mata tatimmu hadhihi ni'mah. Tetapi kapan kenikmatannya akan bisa menjadi sempurna? Sudah jelas kenikmatan anak-anak itu dari sisi-sisi tadi. Tapi apakah anak itu bisa menjadi kenikmatan yang sempurna? Bisa. Kapan? Bagaimana caranya? Mata tatimmu hadhihi ni'mah bil banat. Kapan bisa menjadi sempurna kenikmatan dengan anak laki-laki? Dan kapan menjadi sempurna kenikmatan dengan anak perempuan? Qal, dikatakan oleh penulis, hafizahullah, innama tatimmu idha kanu dhurriyatan thayyibah. Sesungguhnya anak-anak tadi akan menjadi kenikmatan kalau dia dalam keadaan dhurriyatan thayyibah. Kalau menjadi anak turunan yang saleh, akan menjadi nikmat sempurna kalau anak-anak itu menjadi anak-anak yang saleh dan salihah. Dzurriyyah thayyibah. Dzurriyyah salihah. Laisa sya'an an yulad lakal walad. Bukan urusannya kalau dapat anak nikmat. Belum tentu nikmat secara utuh. Belum tentu nikmat secara sempurna. Bisa jadi nikmat dari satu sisi tapi sisi lain bencana. Na'udzubillah. Bisa jadi dari satu sisi, masya Allah, kecil-kecil lucu-lucu. Ketika besar, na'udzubillah. Menjadi sesuatu bencana besar yang menyakitkan hati orang tua. Yang menyayat-nyayatnya. Astagfirullah. Maka ikhwan fillah, na'udzubillah. Ini, barakallahu fikum, terjadi pada sekian banyak orang tua. Ketika kecil dia senang ditimang-timang gembira ria. Ketika besar, na'udzubillah, sama sekali tidak menyenangkan orang tuanya, bahkan menindas orang tuanya, bahkan menyakiti hati orang tuanya, durhaka kepada kedua orang tuanya. Berarti kenikmatan tadi tidak sempurna. Sehingga barakallahu fikum, kita akan bahas hari ini masalah ini. Bahwasannya yang namanya kenikmatan anak, bukan hanya dapat berarti nikmat, belum tentu. Akan menjadi kesempurnaan nikmat Allah Subhanahu wa taala padanya kalau anak tersebut adalah dzurriyah yang thayyibah. Innama sya'an an takuna hadhihi dzurriyah dzurriyah thayyibah. Bahwa ini akan menjadi nikmat yang sempurna kalau anak-anak tersebut salihah, mubarakah, penuh berkah. Oleh karena itu, Nabi Zakaria alaihi salam berdoa pada Rabb-nya dan terus-menerus berdoa. Apa yang diminta? Ini meluruskan doa-doa kita. Yang ya Allah minta anak, ya Allah minta anak. Kurang lengkap itu doanya. Minta dzurriyah thayyibah. Minta anak yang saleh. Kata Allah Subhanahu wa taala tentang Zakaria, "Hunalika da'a Zakaria Rabb-nya." قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. Di sanalah Zakaria berdoa kepada Rabb-nya, berkata, ya Rabbi, hab li min ladunka dzurriyatan thayyibah. Ya Allah, berikan kepadaku dzurriyah yang thayyibah, berikan kepada kami turunan yang salihah, yang thayyibah. Doa malam, pagi, siang, sore, pengen anak, minta anak, minta anak. Ternyata dia dapat anak-anak durhaka. Astagfirullah. Dan berkata dalam hatinya, sungguh demi Allah, kalau tahu begini, lebih baik saya enggak punya anak. Dan itu sering terjadi ucapan orang tua seperti itu. Lebih baik saya enggak punya anak. Kenapa doa kemarin salah? Minta anak, minta anak, minta anak. Minta anak yang saleh. Ya Allah, aku meminta dzurriyah thayyibah. Dzurriyah salihah. Habli min ladunka dzurriyatan salihah atau dzurriyatan thayyibah. Faqayyada adz-dzurriyah. Zakaria alaihi salam mengikat doanya dengan ikatan. Dzurriyah diikat dengan sifat thayyibah, dzurriyatan thayyibah. Dalam ayat lain dilanjutkan oleh Allah Subhanahu wa taala kisah Zakaria yang mengucapkan selanjutnya, yarisuni wa yarisu min ali Yaqub waj'alhu rabbi radhiya. Dalam surat Maryam, inni wahamna al-'abdu minni wasta'ala ra'su shayba walam akun bidu'aika rabbi syaqiyya, tetapi aku tidak putus asa untuk terus berdoa meminta kepadamu, padahal sudah tua, sudah memutih rambutnya, sudah renta, tapi enggak putus asa terus meminta pada Allah. Tetapi tidak meminta anak mujarradah, tidak meminta anak mutlakan, tapi meminta anak yang saleh, dzurriyah yang thayyibah. Apa alasannya? Yarithuni wa yarithu min ali Yaqub waj'alhu rabbi radhiya, agar mewarisi aku dan mewarisi keluarga Yaqub, dan jadikanlah ya Allah orang itu radhiya, anak itu anak yang diridhoi, menyebabkan Allah ridha. Fada'a bi dzurriyyatin thayyibah, pertama berdoa meminta anak atau turunan yang salihah, dan kemudian meminta pula setelah itu agar anak itu dijadikan mardhiyah, waj'alhu rabbi radhiyah, dengan harapan bisa melanjutkan misi dakwahnya, bisa melanjutkan perjuangan tauhid, bisa melanjutkan membawa estafet dakwah tauhid. Itu harapannya, bukan yang dipikirkan bagaimana nanti bisa menjaga tokonya, gak usah cari pegawai lagi, bukan itu dipikirkan. Qala fada'a bi dzurriyyatin thayyibah, da'a an yurzaq bi waladin radhiya mardhiya, yani yasir ala ma yurdillah, meminta anak yang diridhai dan menyebabkan Allah ridha. Dan demikian pula Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang ibadur rahman. Apa yang Allah sebutkan tentang ibadur rahman? Wa ibadur rahman alladziina yamshuna 'alal ardi hauna. Dan hamba-hamba Allah yang Maha Rahman adalah yang berjalan di muka bumi dengan tidak sombong, yang mereka demikian digambarkan kebaikan dan keutamaan mereka semuanya, amalan-amalan salehnya di antaranya. Dan mereka berkata, Rabbana hablana min ladunka, atau Rabbana hablana min azwajina dzurriyyatan thayyibah. Qul inna a'udzubikumullah, meminta dzurriyyah, turunan yang baik. Dan ketika berkata, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun, ya Allah jadikanlah istri-istri kami dan turunan kami, anak-anak kami, qurrata a'yun, meminta agar istri-istrinya dan anak-anaknya menjadi qurrata a'yun, yang menenteramkan hati, menenteramkan jiwa, yang menyedapkan pandangan mata. Siapa mereka? Istri-istri yang menyedapkan mata, salihat, istri-istri yang salihat, yang idza nazarta ilaiha sarratka, kalau engkau melihat dia menyenangkan kamu, kalau kau perintahkan dia ata'atka, mentaati kamu. Masya Allah, enggak ada yang kamu lihat dari dia kecuali kebaikan. Ketika kamu suruh, mereka taat. Itu istri-istri yang saleh, menenteramkan hati, menenteramkan jiwa. Demikian pula anak-anak dzurriyah, berharap kepada Allah untuk meminta atau diberi dzurriyah yang menjadi qurrata a'yun, menjadi penyejuk mata. Fa idzan al-'ibrah bil banin wal banat wal intifa' bihim wa tamam an-ni'mah bihim idza kanu 'ala khair. Kalau begitu, yang namanya anak-anak tadi, dia akan menjadi nikmah yang sempurna kalau mereka di atas kebaikan, kalau anak-anak tersebut di atas khair, saleh, thayyib. Wa idza kanu ala salah, Amma idza kanu ala ghairi dzalik, adapun kalau mereka tidak seperti itu. Alal aks, sebaliknya, tidak saleh, tidak taqi. Farubbama yakunu wabalan ala abaihim, maka na'udzubillah, bisa jadi bencana bagi bapak ibunya, bencana bagi orang tuanya. Subhanahu wa Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum. Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya di antara istri-istri kalian dan anak-anak kalian ada yang menjadi musuh kalian. Ta'awudzubillah min dzalik. Bagaimana kalau musuhnya ada di samping kita, di kamar kita, bersama kita, di ranjang kita, atau ada di rumah kita dari anak-anak kita? Kata Allah, inna min azwajikum, di antara istri kalian dan anak-anak kalian ada yang menjadi musuh-musuh kalian. Ini wabah, bencana, mengerikan. Kamu akan berbuat baik dihalangi oleh istrinya. Ngapain? Mau berbuat baik ditanya ngapain? Demikian pula anaknya menentang orang tuanya. Qul inna a'udzubikumullah. Fa idzan qad yakun. Kadang-kadang yang namanya anak lam yakun salihan, ketika dia dalam keadaan tidak saleh, yakunu wabalan ala walidayhi. Dia akan jadi bencana bagi orang tuanya. Yusibuhu minhu anwa' wa alwan min al-adha wasyurur. Kadang-kadang anak-anak itu menjadi penyebab berbagai macam bencana dan kejelekan-kejelekan, berbagai macam adha yang menyakitkan. Syurur, al-uquq, kedurhakaan-kedurhakaan dari anak-anak. Wadhulm, kezaliman-kezaliman dari anak-anak. Bahkan beberapa anak-anak sampai mencaci maki orang tuanya, memukul orang tuanya, bahkan membunuh bapaknya sendiri. Astagfirullah. Hatta yasil li ba'd al-abna wal iyad billah ila qatl abaihim, bahkan sampai mencapai pembunuhan. Wa ila qatl ummahatihim, bahkan terjadi pula sampai membunuh ibu-ibunya sendiri. Imma bi ta'thir al-mukhaddirat al-khumur, apakah karena dia dikuasai oleh narkoba, khamr, atau karena sesuatu yang lain. Aw bi ghairi dhalika min al-asbab al-mu'thirat, atau yang lain-lain yang mempengaruhi dia. Mengancam bapaknya membawa pisau, membawa belati, membawa goloknya, menyatakan kalau enggak kasih duit saya bunuh. Yang kurang dari itu, mengancam untuk memecahkan kaca rumahnya, kalau enggak dikasih duit saya pecahkan kacanya. Qul inna a'udzubikumullah. Fa idzan 'alal abi wal um an yahris ghayatul hirs an takuna dhurriyyatahu التي رزقه الله عز وجل إياها ذرية طيبة صالحة مباركة. Maka kalau begitu, hendaklah orang tua mensyukuri nikmat walad, nikmat anak ini, dan kemudian menjaganya dengan sungguh-sungguh. Bapaknya dan ibunya bekerja sama, bantu membantu, dukung mendukung, untuk menjadikan anaknya anak yang saleh, mukmin, taqi, untuk menjadikan anaknya anak yang thayyib, agar kesempurnaan kenikmatan terwujud, agar kenikmatannya menjadi sempurna, mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Wa nahnu na'lam anna shalah wal hidayah biyadillah. Kita tahu memang yang namanya hidayah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Yahdi man yasha bi rahmatihi wa fadlihi. Allah berikan hidayah kepada siapa yang dikehendakinya dengan rahmatnya dan pemberiannya, dan juga menyesatkan siapa yang dikehendakinya. Bihikmatihi wa adlih, dengan hikmahnya, dengan keadilannya. Fa idza kana shalah biyadillah, kalau memang kesolehan itu di tangan Allah, dengan takdir dari Allah, dan hidayah juga di tangan Allah, dengan ketentuan dari Allah, qad yaqulu qa'il, kadang-kadang ada yang berkata, kalau begitu apa peranan bapak dan ibu kalau memang itu takdir dari Allah? Apa peranan bapak dan ibu terhadap anak-anaknya? Qul inna a'udzubikum, mudah dijawab. Bahkan sudah lewat jawaban sebagiannya. Apa itu? Doa. Karena Allah yang menentukan, maka minta sama Allah. Ya Allah, jadikanlah anakku anak yang saleh. Jangan lupa itu. Di samping doa-doamu tentang dunia, jangan lupa doa tentang akhirat dan doa tentang anakmu. Doa. Ya Allah, jadikanlah anakku anak yang saleh. Karena itu ketentuan Allah. Yahdi man yasha wa yudhillu man yasha. Minta, meratap kepada Allah, menangis di hadapan Allah di tengah malam. Minta agar anaknya menjadi anak yang saleh. Anak yang berbakti. Anak yang beribadah kepada Allah dengan tauhid. Anak yang menegakkan sunnah pada dirinya. Anak yang masya Allah mengerti berterima kasih pada orang tuanya. Doa. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, jadikanlah istri-istri kami, anak-anak kami penyejuk hati. Dan jadikanlah aku sebagai pemimpin orang-orang yang takwa. Memimpin istri-istri yang takwa. Memimpin anak-anak yang takwa. Minta kepada Allah Ta'ala, Rabbana hablana, berikan kepada kami. Qanibillana azakumullah. Itu peranan bapak dan ibu. Yang kedua, usaha. Anta alaika bazlul asbabil mumkinah. Engkau hendaklah berupaya mengeluarkan segala sebab-sebab yang memungkinkan. Berusaha untuk menjalankan sebab-sebab yang memungkinkan. Untuk dia kerjakan. Wal ijtihad fiha. Dan bersungguh-sungguh padanya. Menjalani sebab-sebab kesolehan anaknya. Apa saja sebab-sebab kesolehan anaknya? Banyak. Salah satunya, sebab-sebab kesolehan anaknya adalah kesolehan bapak dan ibunya. Itu pun asbab. Jangan anakmu melihat engkau, wahai bapak, wahai para ibu, kecuali kebaikan, kesolehan. Melihat bapaknya baik, melihat ibunya baik. Melihat bapaknya beribadah dengan baik, melihat ibunya beribadah dengan baik. Melihat bapaknya ala sunnah, melihat ibunya ala sunnah. Ini sudah satu poin. Satu pendidikan buat anak-anak. Sehingga mereka tidak melihat kecuali kebaikan. Qanibidina a'azakumullah. Kaum muslimin, kaum muslimat yang saya hormati. Termasuk badal juhud. Berupaya bersungguh-sungguh mendidik anak-anaknya. Perintahkan pada kebaikan, larang dari kejelekan. Dengan kasih sayang. Dengan cinta. Tetapi tetap dalam keadaan alal haq. Kadang-kadang orang tua karena sayangnya pada anak. Anaknya bermaksiat gak dilarang. Kasian. Mumpung anak-anak lah, biarkan saja. Ini khudina azakumullah. Jangan. Itu bukan sayang namanya. Kalau dia sayang, dia pikirkan akhiratnya. Jangan nak. Dengan kasih sayang. Jangan ya sayang, gak boleh. Ini haram. Qanibidina azakumullah barakullahu fikum. Bisa melarang dengan kasih sayang. Tidak mesti orang tua melarang itu berarti kejam. Tidak mesti. Bahkan sebaliknya, kalau membiarkan anak-anaknya bermaksiat, berarti dia sama sekali tidak berpikir tentang akhirat anak itu. Dan ini qanibidina azakumullah. Kebanyakan orang tua yang tidak belajar, tidak ngaji, mereka lebih mementingkan dunia anaknya, tetapi tidak mementingkan akhirat anaknya. Maka kalau ketika dewasa mereka menjadi durhaka kepada orang tuanya, jangan salahkan kecuali dirimu sendiri. Wala yalumanna illa nafsah. Tidaklah dia mencerca kecuali dirinya sendiri. Karena dia yang membentuknya sejak kecil. Dia yang membiarkan untuk berbuat dosa, bergelimang maksiat. Akhirnya terbiasa sampai dewasa. Kembali kepada kita. Kalau orang tuanya bersungguh-sungguh mencari sebab-sebab bagaimana anaknya bisa saleh, maka Allah akan kabulkan. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Siapa yang bersungguh-sungguh di jalan kami, sungguh kata Allah, kami akan tunjukkan baginya jalannya. Jalan-jalan kami. Apa syaratnya? Kesungguh-sungguhan. Walladzina jahadu fina, siapa yang bersungguh-sungguh di jalan kami, maka niscaya kami akan berikan bimbingan kepadanya ke jalan-jalan kami, ke jalan-jalan kebaikan. Fa anta ibdul asbab, maka engkau wahai bapak dari anak-anak tersebut atau ibu-ibu anak tersebut, keluarkan semua kemampuanmu. Wajtahid, jadi bersungguh-sungguhlah. Wallahu subhanahu wa ta'ala yatafaddal ala 'abdihi, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan pada hambanya wasi'al 'ata. Allah yang maha luas pemberiannya akan memberikan karena kita bersungguh-sungguh, karena Allah sudah janji. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana, siapa yang bersungguh-sungguh di jalan kami, kami akan berikan jalan-jalannya, kata Allah. Kami akan tunjukkan jalannya. Jangan sekali gagal selesai. Anak saya sudah londokkan tapi dikeluarkan karena nakal. Terus berhenti. Masih banyak sekian cara untuk mendidik anak tadi. Bagaimana supaya jadi baik? Waqal fatma'in insya'Allah annaka idha badalta juhdaka an tajid samarata hadzal juhd. Sungguh tenanglah wahai para bapak dan para ibu, Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan kepadamu janjinya kalau engkau dalam keadaan bersungguh-sungguh. Berusaha, berusaha, berusaha. Mengeluarkan segenap usaha. Bagaimana memperbaiki anaknya, bagaimana mendidik anaknya, bagaimana menjadikan anaknya saleh. Kesungguh-sungguhanmu, Allah akan berikan pahala. Itu pasti. Dengan keikhlasan, Allah jadikan pahala. Yang kedua, akan ada hasilnya walaupun ba'dahin. Akan ada hasilnya walaupun bukan sekarang. Ada satu anak yang diluruskan oleh bapak ibunya tidak pernah mempan. Enggak pernah berhasil. Dilawan terus oleh anaknya. Sampai dari mulai perlahan lembut sampai agak keras, sampai marah, sampai dihukum, sampai dengan berbagai macam hukuman-hukuman yang ghairu mubarrih, ya. Yang tidak sampai mematahkan tulang, tidak sampai menumpahkan darah, agar jera, tetapi tidak jera. Sampai subhanallah, orang tua itu hampir-hampir putus asa. Diusir anaknya, pergi kamu dari rumah. Ternyata, setelah pergi dari rumah, entah dapat apa di perjalanan sana, tiba-tiba berubah jadi baik. Kenapa? Anak itu berpikir, kenapa orang tua saya waktu itu marahnya sampai seperti itu. Ada apa? Apa dia dapat keuntungan dariku? Atau ingin aku membantu mereka? Atau karena butuh? Tapi enggak juga. Bukan karena butuh. Sampai mereka dia sadar sendiri. Supaya aku selamat. Supaya aku demikian. Berubah dia. Datang ke rumahnya. Minta maaf pada orang tuanya. Menjadi anak yang saleh. Khamilina azakumullah. Jangan terburu-buru berubah jadi baik pasti tidak bisa. Kadang-kadang tidak selalu demikian, tidak selalu mulus mendidik anak. Maka dikatakan di sini, walau ta'akharat, kata Syekh Hafizahullah, walau ta'akharat, walaupun mungkin agak lambat perbaikan anaknya. Al-faraju ahyanan yata'akhar, yang namanya jalan keluar kadang-kadang lambat datangnya. Ijabat doa qad tata'akhkhar, dikabulkannya doa juga kadang-kadang tidak langsung. As-samaratul marjuwa qad la tandij wa taslu fi waqtin qarib, demikian pula buah yang diharapkan dari usaha-usahanya kadang tidak masak saat itu. Kamu sirami sekarang, kamu beri pupuk sekarang, kapan buahnya? Nanti pada musimnya. Masih 6 bulan ke depan. Atau mungkin 1 tahun. Atau kalau pohon-pohon besar, bisa sampai sekian puluh tahun. Baru terlihat hasilnya, buah-buahnya. Karena dulu kamu pernah memupuknya. Kamu pernah memberikan berbagai macam kebutuhannya untuk mendidik. Pernah kamu siram dengan siraman-siraman yang baik. Ternyata setelah sekian puluh tahun, muncul buah-buah yang paling bagusnya. Qul inna a'udzubikumullah, kaum muslimin yang saya hormati. Dikatakan, kalau Syekh Hafizahullah, Kadang buah itu tidak masak pada saat itu. Kamu siram, langsung buahnya jadi masak. Bagus. Tidak mesti. Taslu fi waqtin qarib, tidak akan menjadi baik pada waktu yang dekat. Wa innama ya'ti biha Allahu ba'da zaman. Tetapi Allah Subhanahu wa taala akan mendatangkannya, memberikan hasilnya ba'da zaman, setelah sekian lama. Fal wasiyatu wan nasihatu li aba'i wal ummahati an yajtahidu fi badl al asbab. Maka hendaklah nasihat dan wasiat dari para orang tua, bapak ataupun ibu-ibunya, hendaklah terus ditegakkan. Nasihat, wasiat, nasihat, wasiat, pesan-pesan yang baik pada anak-anaknya. Terus ya. Fi badlil asbab. Hendaklah terus mengeluarkan sebab-sebab. Segenap usaha-usaha. Kemampuan-kemampuannya semua kerahkan untuk anak. Wa alla yata'ajjalu tamarata juhdihim. Dan agar jangan terburu-buru dengan hasil. Jangan terburu-buru dengan hasil. Kali ini dibilang jangan. Besok perbuat lagi. Sabar. Tuh kan. Berbuat lagi. Lupa yang kemarin. Sabar. Nanti. Simpan marahnya buat nanti. Karena anak-anak. Namanya anak-anak wajar seperti itu. Barakallahu fikum. Jangan sampai anak itu menjadi justru tertekan. Justru merasa orang tua saya itu musuh saya. Karena tidak pernah sayang, ucapannya selalu marah. Tidak mesti. Anak-anak biasa. Diingatkan, berulang lagi. Diingatkan, berulang lagi. Diingatkan lagi. Jangan putus asa. Qanibirina azakumullah kumusim yang sahur mati. Dikatakan, la tasta'jil, wa la yata'ajjalu tamarata juhdihim wa ijtihadihim. Jangan keburu-buru meminta atau mencari mana hasilnya. Wa la yadkhuluhumul ya'as, dan jangan putus asa. Jangan didatangi ya'as wal qunut. Idza lam yajidu istijabatan fi badi'il amr, kalau belum disambut ucapan oleh anak-anakmu fi badi'il amr, di awal perintah, jangan putus asa, jangan terburu-buru. Diulang lagi. Tidak mengapa, nasihat walaupun tiap hari. Kok Abi lihat kamu masih terus berbuat begitu? Kan sudah dikasih tahu. Oh, lupa Abi. Ya, besok atau berapa hari terjadi lagi. Lupa lagi ya. Anu. Malu dia sama orang tuanya. Walaupun awalnya dia malu sama orang tua. Begitu dewasa, dia paham. Maka dikatakan oleh beberapa masyayikh bahwa anak-anak kecil itu dibiasakan. Dibiasakan. Setelah mulai beranjak dewasa, baru diberi pengertian. Jadi sejak kecil sudah terbiasa dengan yang baik. Mungkin takutnya kalau diselentik sama orang tuanya. Atau setelah terbiasa, dilihat saja sudah ketakutan. Ada Abi. Tapi begitu sudah dewasa, kenapa Abi melarang? Kenapa Abi memukul? Kenapa Abi... Karena itu haram, ini hadisnya, ini dalilnya. Sudah berpikir dia. Kamu akan diazab oleh Allah Ta'ala yaumul qiyamah. Berarti pembiasaan-pembiasaan itu sejak kecil. Dibiasakan dengan kebiasaan-kebiasaan yang baik, sampai ketika dewasa diberi pengertian. Diberi pengajaran. Maka klop. Apa yang diajarkan di pondoknya, dengan apa yang biasa dikerjakan di rumahnya sejak kecil, cocok. Qanibirina'azakumullah. Kebiasaan-kebiasaan yang baik ini adalah peranan orang tua. Peranan mereka, para ibu dan bapaknya. Sejak ditimang oleh ibunya, sudah pembiasaan. Pembiasaan mendengarkan kalimat thayyibah. Pembiasaan mendengar kalimat-kalimat yang bagus. Zikir-zikir kepada Allah, qira'atul Quran. Jangan sampai bertentangan. Pengen anaknya jadi baik. Tapi di rumahnya, kebiasaannya jelek. Di tengah-tengah keluarganya ada musik, ada berbagai macam patung-patung berhala, walaupun tidak disembah, ya. Dipajang sana, pajang sini. Maka ketika mendapatkan ilmu kayak itu haram, tapi di rumah nggak apa-apa tuh, nggak nyambung. Dan namanya pembiasaan ini membutuhkan waktu yang lama. Kalau sudah kebiasaan jelek, begitu diajari itu haram, berubahnya susah, nggak mudah, karena terbiasa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Asbabu salahil abna, sebab kesolehan seorang anak, laki-laki atau anak perempuan. Wa asbab himayatihi minasyurur, sebab-sebab yang menjaga mereka dari kejelekan-kejelekan. Wal fitan, dan fitnah-fitnah kathira, sangat banyak. Wa sanadzkur ba'dan minha min hadhihi al-asbab, di antaranya akan kita sebutkan sebab-sebab tersebut. Sebab yang bisa menjadikan anak jadi saleh, sebab yang bisa menjadikan anak selamat dari kejelekan, selamat dari fitnah-fitnah, diawali dengan memilih ibu dari anak tersebut. Yang pertama, husnul ikhtiyari zaujah, memilih calon ibu yang baik. Ini memilih istri yang baik. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم برسبدة كما في الصحيحين sebagaimana dalam dua kitab sahih, تنكح المرأة لأربع, perempuan itu dinikahi karena empat sebab, لمالها ولجمالها ولحسبها ولدينها فاظفر بذات الدين تربت يداك. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam dua kitab sahih menyatakan bahwa perempuan itu dinikahi biasanya karena empat sebab. Ada yang dinikahi karena cantiknya, ada yang dinikahi karena hartanya, ada yang dinikahi karena keturunannya, ada yang dinikahi karena agamanya. Fawhar bidzati din taribat yadak. Maka carilah atau nikahilah wanita itu karena agamanya. Kalau enggak, celaka engkau. Silakan kau. Fani bin a'azakumullah. Atau niscaya kalau engkau menikahi dengan agamanya, maka niscaya engkau akan mendapatkan kebaikan-kebaikan. Fa'idhan, kalau begitu bayanan Nabi, Nabi SAW menjelaskan bahwa daya tarik perempuan itu biasanya dari empat perkara tadi. Apakah kecantikannya, atau hartanya, atau turunannya, atau agamanya. Fa'arsyadak, maka beliau membimbing engkau untuk mencari karena agamanya. Ila an tahrus ghayat al-hirs ala an tadhhar bi dhatid din. Maka Nabi mementingkan, hendaklah engkau cari yang berdasarkan agamanya. Kalau mendapatkan yang agamanya baik dan cantik, turunan yang baik-baik pula, masyaallah. Wa bihi wa ni'mah. Tetapi kalau dia mendapatkan yang agamanya bagus, walaupun wajahnya pas-pasan, tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Taribat yadak. Pegang. Engkau akan bahagia dunia dan akhirat. Seorang wanita datang pada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, aku dinikahi oleh fulan, wa fulan, wa fulan. Kata Nabi, adapun fulan yang pertama, fasu'luqun la mala lahu. Adapun yang pertama miskin, enggak punya harta. Yang kedua, la yadh'u 'asahu 'an 'atiqihi, dia tidak pernah meletakkan tongkatnya dari pundaknya. Ini darrabun lin nisa, sering memukul wanita. Inkihi Usama, inkihi Usama. Nikahilah Usama, nikahilah Usama. Walaupun ini terbalik, justru yang melamar yang laki-laki, tetapi hampir sama. Ketika dilamar pun memilih yang agamanya baik. Kata wanita tadi, demi Allah, Usama itu diantara tiga tadi yang paling jelek, yang paling hitam. Tapi aku mengatakan bahwa ini Rasulullah SAW yang menyuruh. Sami'na wa ta'ala. Ternyata setelah aku nikahi Usama, demi Allah, aku merasa menjadi orang yang paling bahagia di dunia ini. Masya Allah. Qanibidin a'azakumullah. Jadi jangan kamu menghitung dengan masalah jamal, dengan kegantengan atau kecantikan. Ketika seorang laki-laki memilih calon istrinya, pilih yang agamanya baik. Ketika seorang istri dilamar oleh seseorang, lihat agamanya. Kalau agamanya baik, terima lamaran itu. Qul inna a'udzu bikum Allah. Yang jadi ukuran ad-din, ad-din. Kenapa? Kalau masalah kecantikan, kegantengan itu akan berubah bersama umur. Akan berubah. Dia senang kepadanya. Wah, istri saya cantik sekali. Begitu sudah berumur, kok istri saya jelek sekali. Hilang itu. Hilang. Demikian pula kekayaan kadang bisa naik, kadang bisa turun. Yang namanya dunia seperti roda yang berputar, kadang naik di atas, kadang turun di bawah. Apakah kalau kaya kemudian disayang, kalau kemudian miskin kemudian ditendang? Qanabina azakumullah. Qala, dikatakan oleh Syekh hafizahullah. Lima, kenapa Rasulullah menyatakan fadhar bidzatiddin? Karena hadhihi zawjah ghadan hiya insyaallah ummul aulad. Ummu auladik, karena wanita ini yang kamu nikahi besok akan menjadi ibu dari anak-anakmu. Akan menjadi pendidik bagi anak-anakmu yang pertama. Sebagaimana dikatakan dalam pepatah, al-ummu madrasatun. Idza a'dadtaha a'dadta jilan thayyib al-a'raq. Ibu itu adalah sekolahan yang pertama. Al-ummu madrasah. Idza a'dadtaha, kalau engkau siapkan sekolahan pertamanya, maka berarti engkau mempersiapkan satu generasi. Masya Allah. Mempersiapkan satu generasi. Yang tiba al-araq. Generasi yang baik. Besok. Bukan kalian. Yang akan berada di sini. Bukan kalian. Yang aktif dalam dakwah. Bukan kalian. Sudah berganti anak-anak kalian. Yang mengajar anaknya si Fulan. Yang mengimami anaknya si Alan. Yang ini anaknya si Fulan, yang menjadi pengurusnya, mudirnya anaknya si Fulan semua. Kita imam sudah di rumah atau imam sudah di kuburan? Sudah di rumah dengan kursi rodanya. Nah, bagaimana pondokmu? Alhamdulillah baik. Apakah enggak bahagia? Tenteram hati. Melihat anak-anak saleh. Masya Allah. Qanibidina azakumullah, berarti kau harus persiapkan generasi besok. Memikirkan bagaimana nanti generasi mendatang. Al-umum madrasatun. Dan ibu itu sekolahan pertamanya. Kalau sekolahan pertamanya baik, insya Allah akan baik. Kalau sekolahan pertamanya jelek, akan jelek. Istrinya saleh, baik. Tapi ilmunya pas-pasan, tidak apa-apa. Kenapa? Karena yang penting adalah pengamalan. Sebab niscaya dia akan bisa mendidik anaknya dengan baik. Tetapi kalau istrinya memiliki kekurangan-kekurangan na'udzubillah dalam masalah agama. Artinya, memiliki perangai yang jelek, memiliki watak yang jelek, memiliki perkara-perkara, ini akan merusak anaknya nanti. Sebab itu yang akan membentuk. Yang diminumnya susu dari ibunya, dan ketika dikandungnya juga yang dimakan dari ibunya, akan mempengaruhi. Al-mawahi. Al-irq dassas. Al-irq, darah itu mempengaruhi. Qanibidina azakullah, belum lagi ketika dia dididik. Anaknya salah sedikit, bahkan bukan salah dalam masalah agama. Naronya salah, harusnya di sini, dia taruh di situ. Sudah keluar sumpah serapah. Anjing lu. Bagaimana kira-kira anaknya jadi apa? Jadi apa itu? Maka qanibidina azakumullah, pilih dari pertama. Memilih istri yang salihah. Fadhfar bidatiddin taribat yadak. Carilah yang memang agamanya bagus. Dan biasa. Dalam bahasa Arab itu dibedakan antara teori dan praktek. Kalau teori biasa disebut ilm. Kalau praktek biasa disebut di. Maka seorang yang alim, saleh dikatakan lahu memiliki ilmun wa din. Indahu ilmun wa din. Kalau digandengkan bersama, maka biasanya ilmu itu adalah yang sifatnya teori, din itu adalah perbuatannya, yang diamalkannya. Masya Allah, rajulun mutadayyin. Apa maknanya? Orang yang menjalankan agama. Orang yang menjalankan agama. Sehingga bukan hanya pinter teori, tetapi prakteknya orang itu adalah orang yang tidak mengikuti sunnah. Jangan. Jangan cari yang begitu. Cari kalau bisa dua-duanya. Alimah muta'allimah dan juga mutadayyinah. Alimah muta'allimah, seorang yang berilmu dan terus belajar, dan seorang yang mutadayyin, memiliki perangai yang cocok dengan agama, memiliki akhlak yang baik, memiliki perangai-perangai yang cocok dengan sunnah. Oh, gimana caranya? Selidiki, tanyakan pada family-familinya. Kamu kerahkan saudara perempuanmu atau ibumu atau siapa saja yang bisa untuk menyelidiki. Kalau ternyata thayyibah, nikahilah. Qul inna a'udzu billah. Qal wa hiya 'aun wa rafiq. Dia akan menjadi pendukungmu nantinya. Aunuka. Istri tadi akan menjadi pendukungmu dalam mendidik anak. Wa rafiqu darbik, dan akan mengiringimu dalam perjalananmu dalam mendidik anak-anakmu dan mendidik anak perempuanmu. Fa idza kanat hadhil mar'atu salihah, kalau ternyata istrimu ini adalah istri yang salihah, maka akan mendukung pendidikan yang baik. Kalau tidak, akan bertentangan. Kalau ada abi, takut. Kalau enggak ada abi, oh iya iya, silakan. Nanti kalau ada abi matiin ya. Bagaimana? Bertentangan pendidikannya antara suami dengan istri. Kau muslim yang sahur mati, akan gagal pendidikan anak tadi. Mesti. Kenapa? Karena ada dualisme dalam keluarga. Ada dua peraturan, ada dua pendidikan, ada dua kepemimpinan dalam satu rumah tangga. Tapi mesti akan terjadi kekacauan pada anak tadi. Kalaupun jadi baik-baik yang tidak sempurna, karena terkurangi dengan yang jelek-jeleknya. Atau na'udzubillah, kalau ternyata yang menang yang jelek, lebih parah lagi. Kalau akan ditayalih, maka niscaya akan menjadi aunuka wa rafiquka fi darbik fi tarbiyati abnaik, akan menjadi pendukungmu dalam mendidik anak. Kok begitu anak melanggar, apa tadi kata abi? Didukung oleh istrinya. Apa kata abi tadi? Kalau berani-berani aku laporkan abi nanti kalau abi datang. Klop. Cocok. Maka anak itu akan terdidik dengan baik. Terbiasa dengan kebaikan-kebaikan. Terbiasa di atas sunnah. Terbiasa di atas perangai yang baik. Maka insya Allah ketika dia dewasa, akan mudah diajari. Dengan qala Allah, qala Rasul. Dia tidak akan menentang. Akan berkata, sami'na wa ata'na. Kami dengarkan, kami taat. Kami sudah sering dengar abi menyatakan. Sudah sering dengar umi mengatakan begini. Masya Allah. Adunya mata', kulluha mata'. Wa khairu mata'id dunya al-mar'atu salihah. Dunia ini semuanya perhiasan. Adunya mata'. Tetapi khairu mata'iha, sebaik-baik perhiasan dunia adalah istri yang salihah. Lihat, bukan hanya untuk anaknya, untukmu. Menjadi perhiasan yang paling baik. Al-mar'atu salihah. Jangan tergiur dengan hanya masalah kecantikannya. Udahlah, agamanya gampang. Jangan. Atau dengan kekayaannya. Udahlah, nantikan dengan kekayaannya bisa kita beri perangkat-perangkat pendidikan. Jangan sembarangan. Jangan lancang. Ini urusan panjang. Urusan kehidupan terus. Selama hidup. Maka jangan gegabah. Pilih yang baik. Baik, kalau begitu siapa wanita yang salihah, yang pantas menjadi ibu anak-anak kita? Allah katakan, fasalihatu qanitatun hafizatun lilghaibi bima hafizallah. Wanita-wanita yang salihah adalah yang qanitatun, yang selalu taat. Qunut dengan ta, bukan dengan ta. Maknanya dawamu ta'ah, yang terus menerus taat. Selalu dalam keadaan taat. Yani taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian taat pada suaminya dalam kebaikan-kebaikan. Taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan kemudian taat pada suaminya dalam kebaikan-kebaikan. Ini qanitah. Yani muti'ah li zawjiha fi ghairi ma'siyah, yang selalu taat pada suaminya selama tidak maksiat. Dan itu sudah kelihatan. Satunya saja sudah kelihatan. Tanyakan pada diri-diri kita sendiri. Bagaimana kalau istri kita itu setiap diperintah taat? Nikmah atau tidak nikmah? Mata atau bukan mata? khairu mata'iha. Sungguh itu adalah sebaik-baik perhiasan dunia. Istri yang taat. Sebaik-baik perhiasan dunia. Khairu mata'iha al-mar'atu salihah. Nikmat. Hati itu tenteram, bahagia. Bahkan melarang. Tidak perlu kamu dengan kalimat larangan. Muka kamu berubah saja dia sudah takut. Apa yang salah padaku? Apa yang keliru padaku? Beritahu wahai suamiku. Aku akan tinggalkan, aku akan jauhi. Seperti Rasulullah SAW ketika masuk ke rumahnya. Melihat ada tirai yang bergambar. Berubah mukanya. Maka Aisyah menyatakan, ya Rasulullah. Aku berlindung kepada Allah. Apa salahku? Beritahu aku. Belum berbicara Rasulullah SAW. Baru mukanya berubah. Enggak suka. Apa yang kau enggak suka dariku? Ini barakallahu fikum salihah. Ini yang dikatakan untuk salihah. Yang benar-benar ketenteraman. Benar-benar qurrata a'yun. Bimakna kalimat. Qurrata a'yun penenteram. Penyejuk jiwa. Khairu mata'iha. Sifat berikutnya. Hafizatun lil ghaib. Hafizatun lil ghaib. Yang menjaga dirinya, menjaga keluarganya, menjaga anak-anaknya, menjaga hartanya suami dan seterusnya. Qul inna a'udzubikumullah. Hafizat lil ghaib. Tahfadhuhu fi farjiha. Pertama dia menjaga dirinya dan kehormatannya. Tidak selingkuh. Ini makna, termasuk makna hafizatun lil ghaib. Wallah, mendengar istri orang selingkuh, kita sudah sakit hatinya. Padahal istri orang. Wallahi mau muntah. Rasanya sakit dada ini. Bagaimana kalau na'udzubillah, summa na'udzubillah, keluarga kita yang selingkuh. Walaupun belum yang jauh, belum. Baru ngobrol dengan laki-laki yang bukan mahramnya. Kamu melihat. Sakit atau sakit? Apalagi lebih daripada itu. Maka hafizatu lil ghaib, maka istri-istri yang menjaga dirinya dan kehormatannya itu betul-betul demi Allah, mata khairul mata. Sebaik-baik perhiasan dunia. Qurrata ayun, penyejuk jiwa, penenteram hati. Senang kita, cinta kita kepadanya. Karena salihah, mukminah. Hafizah lil ghaib, menjaga dirinya. Tahfadhuhu fi malihi. Dijaga harta suaminya. Tidak menggunakannya kecuali dengan izinnya. Bagaimana? Oh, tadi anu ada pengemis minta-minta saya beri sekian. Kemudian ada anu ini ada itu keluar sekian. Oh ya enggak apa-apa. Tidak pernah kemudian boros menghabiskan harta suaminya kecuali dengan izinnya. Tahfadhuhu fi malih. Jaga hartanya juga, jaga perbendaharaan rumahnya. Ketika suaminya pergi, dijaga. Ini barang suaminya. Ini harta suaminya. Ini perabot suaminya. Ini rumah-rumah suaminya. Dibersihkan, dijaga. Bukan dibiarkan sampai hancur. Bagaimana kira-kira? Qurrata ayun? Atau bukan qurrata ayun? Kamu melihat semua terpelihara. Perabotmu terpelihara. Barang-barangmu terpelihara. Rumahmu terpelihara. Dijaga semuanya oleh sang istri. Wa tahfadhuhu fi baitihi. Dan menjaga di rumahnya. Tahfadhuhu fi auladihi. Dan juga menjaga anak-anaknya. Ini berkaitan dengan pembahasan kita. Istri yang salihah adalah istri yang menjaga anak-anak suaminya. Jangan sebaliknya. Lagi suaminya pergi, anaknya dibebaskan sebebas-bebasnya. Kasihan anak kecil. Terus dibebaskan dia berbuat kejelekan-kejelekan. Termasuk yang sesungguhnya dianggap remeh, tapi ternyata besar. Yang sering terjadi di masyarakat ahlus sunnah. Saya tidak bicara orang lain. Masyarakat yang mengaku ahlus sunnah. Seringkali berpikir para ibu-ibu ini. Kalau anak itu di rumah ganggu. Maka dibebaskan. Main di luar. entah main apa enggak tahu. Sampai sore. Suaminya enggak ada. Anaknya kayak ayam dilepas. Pokoknya sore pulang. Ya. Kemana dia? Enggak bisa demikian. Enggak bisa dilepas. Digabur. Kayak ayam kampung. Enggak bisa. Kecuali dengan diawasi dan ditanya. Dari mana? Main apa? Sama siapa? Kenapa? Tanyakan pertanyaan-pertanyaan itu. Untuk apa? Untuk mendidik. Kalau kepayas, awas. Jangan kesana lagi. Kebiasaan jelek. Kalau dia kemudian bermain yang lebih dari itu, na'udzubillah, pukul. Berani kamu buat seperti itu lagi. Awas. Main sama siapa? Si Fulan. Jangan. Itu anak-anak nakal. Main sama si Fulan dan si Fulan. Jangan pokoknya saya bebas merdeka. Ini ibu yang malas. Karena malasnya, maka dia bebaskan anaknya. Enggak peduli mau kemana. Ini bukan hafizatun lil ghaibi bima hafizallah. Ini tidak termasuk yang salihah. Yang salihah itu menjaga anak-anaknya. Anak-anak suaminya. Dijaga betul. Kemana dia main. Sama siapa dia main. Apa yang dia lakukan. Ini dijaga. Qul inna a'udzubikumullah. Kaum muslimin yang saya hormati. Anak itu nanti hasil dari ketidakpedulian ibunya akan terlihat nanti, bukan sekarang. Kenapa? Karena enggak ketahuan. Dia berbuat apa enggak ketahuan. Berbuat ini enggak ketahuan, berbuat itu enggak ketahuan. Awas. Merasa aman-aman saja. Anak saya baik-baik saja. Mulai beranjak dewasa. Sekolahkan di pondok. Kan sudah dewasa. Sudah mulai umur belasan. Kirim ke pondok. Belum sampai setahun dikeluarkan. Kenapa anak saya dikeluarkan? Anak saya kan baik-baik saja. Pelanggarannya. Ini kaget baru ibunya. Kaget. Apa yang dikerjakan dari pelanggarannya? Semua yang dikerjakan di luar. Yang ibunya dan bapaknya gak tahu. Yang ibunya membebaskan anaknya di luar. Main apa gak tahu. Ternyata hasilnya adalah nonton bioskop, main PS, kemudian mengerjakan ini, mengerjakan itu, sampai segala macam maksiat dikerjakan. Masa anak saya sampai seperti itu? Heran dia. Heran ibunya. Kenapa? Karena setiap hari dibebaskan. Mau main apa terserah. Yang penting saya tenang kalau gak ada anak-anak. Capek ngurusin anak-anak. Masya Allah. Kamu ngurusin dirimu sendiri, tidak ngurusin anak-anakmu. Akhirnya anak-anakmu liar. Apalagi yang biasanya kelihatan tutur kata. Kenapa anak saya? Ini, lihat. Laporannya dari gurunya, dari teman-temannya. Ucapannya kotor. Semua sumpah surapah keluar. Kalimat-kalimat kotor keluar. Jorok, cerita yang na'udzubillah. Cerita-cerita porno, cerita segala macam. Dari mana itu? Karena bergaul dengan anak-anak liar. Orang tuanya. Abinya sedang kerja, ibunya tidak tahu. Saya kalau tiap hari itu masak, kalau anak di rumah itu repot, suruh main di luar sana. Main apa? Terserah. Pokoknya sore pulang. Ini sering terjadi. Kelihatannya dianggap remeh, ternyata itu kamu tidak mendidik. Yang di luar mendidik jelek. Tanpa diketahui. Nah, kelihatan di depan orang tuanya tidak berbuat apa-apa. Qanibirina'azakumullah. Ternyata apa yang dilihat, apa yang ditonton di luar sana, ternyata mendidik dengan pendidikan-pendidikan yang sangat jelek. Sampai orang tuanya kaget-kaget, terutama bapaknya. Kok anak saya sampai seperti itu? Dari mana? Jangan-jangan dari pondok sendiri ada teman yang nakal yang ngajak dia. Justru sebaliknya, anakmu yang ngajak mereka. Astagfirullah. Kaget bapaknya. Tetapi kalau memang niat mendidik anak, tidak apa-apa. Di rumah, karantina, pesan pada ibunya. Awas, ini harus dikarantina betul anak ini. Supaya jadi baik. Sehingga tidak kemudian putus asa. Udah, tidak usah pondok-pondokan. Dia tambah rusak. Kalau tidak dididik. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyatakan dengan tungkahul mar'ah li arba', karena memang kebiasaan manusia memilih karena itu. Tetapi diakhiri dengan kalimat fadhfar bidatiddi. Cari yang bagus agamanya. Yang baik akhlaknya. Yang bagus perangainya. Yang dalam keadaan dia berjalan di atas tauhid wa sunnah. Kadzalika aidan bil muqabil husnul ikhtiyari zauj. Demikian pula sebaliknya. Kalau seorang wanita dilamar. Dan berarti ini pembicaraan pada siapa? Pada wali-wali wanita tadi. Hendaklah para aulia memilihkan untuk calon suami anak perempuannya adalah laki-laki yang saleh, yang mutadayyin, yang beragama dengan baik, berakhlak dengan baik. Dan kalau ada seorang suami yang melamarnya dalam keadaan dia baik agamanya, zawijuh, nikahkanlah anak perempuanmu. Jangan pakai alasan masih kecil, alasan masih belum ini, belum itu. Insyaallah, dia akan menjadi dewasa. Kalau memang umurnya sudah haid, apa lagi? Loh, tapi umurnya masih baru 16 tahun, menunggu sampai kapan? Sampai ngerti sendiri dia, kerusakan-kerusakan. Ketika dia masih polos, dinikahkan. Masya Allah, tidak memiliki warna kecuali warna suaminya. Maka suaminya akan bahagia melihat istrinya yang saleha. Dan istrinya akan tenteram karena suaminya sayang kepadanya. Tetapi na'udzubillah, kalau sudah katakan, oh nanti anak saya masih ini. Sampai anaknya sudah pintar duluan. Pintar dalam tanda petik. Apa maknanya pintar duluan? Sudah ngerti pacaran, sudah ngerti Facebook, sudah ngerti Twitter, sudah ngerti internet, sudah berbagai macam sinetron dia tonton. Ibunya melarang, bapaknya melarang. Dia bisa cari sendiri. Di HP Androidnya, Masya Allah. Karena ibunya sayang, bapaknya sayang ngasih HP Android. Hadirin a'azakumullah. Ini bukan sayang. Ini memberikan jalan untuk dia rusak. Fadhol, kamu rusak silakan. Ini jalannya. Mau lewat sini boleh. Mau lewat sini boleh. Kami berikan semuanya. Mau apa? Jangan. Tidak seperti itu. Justru ketika dia dalam keadaan masih bersih, putih. Belum kenal yang gitu-gitu. Dinikahkan. Ini saya suaminya akan sayang kepadanya. Dan dia akan betul-betul cinta pada suaminya. Hakiki cintanya. Kenapa dia tidak pernah kenal yang lain? Dan tidak pernah tahu apa itu cinta malah. Baru muncul di situ. Oh, betapa indahnya nikah itu ya. Di situ. Ketika dia jadi istri. Maka biasanya langgeng. Tetapi kalau yang sudah rusak duluan. Sudah keblinger pinternya. Maka dibanding-bandingkan suaminya. Suami saya gak seperti itu ya. Gak seperti ini. Gak pasti kisahnya ini, kisahnya itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه وإلا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kalau datang kepada kalian pemuda baik-baik, ترضون دينه وخلقه, yang kamu ridhai agamanya dan akhlaknya, laki-laki baik-baik, laki-laki yang dalam keadaan memiliki agama yang baik, فزوجوه, maka nikahkanlah anakmu dengan dia. Jangan ditolak lamarannya. Ini khitab li awliya'in nisa. Khitab li awliya'il mar'ah. Pada para walinya. Kalau datang ngelamar anakmu, orang yang tardawna dinah wa khuluqahu, yang kamu ridhai akhlaknya dan agamanya, zawiju. Nikahkanlah. Wa illa, kalau enggak, takun fitnatun fil ardi wa fasadun kabir. Akan jadi fitnah di muka bumi, akan terjadi kerusakan besar. Kenapa diberi syarat tardawna dinahu wa khuluqahu? Kenapa diberi syarat tardawna dinahu wa khuluqahu? Karena memang yang dicari itu untuk mendidikkan anak-anaknya nanti. Sehingga anak atau wanita yang saleh dengan suami yang saleh ini akan membantu untuk mendidik anak yang saleh. Karena peranan kesalehan suami dan kesalehan istri untuk pendidikan anak sangat-sangat-sangat besar. Bahkan bisa jadi saya katakan itu yang paling utama. Adapun guru-gurunya, ustadz-ustadz yang di pondok pesantren mengajarkan berbagai macam ilmu dan teori-teori agama tadi dalam keadaan tambahan untuk dia. Adapun yang membentuk adalah bapak dan ibunya. Yang membentuk adalah bapaknya dan ibunya. Kenapa? Karena mereka dalam keadaan bergaul dengan bapak ibunya lebih lama, lebih banyak. Dan itu akan membentuk perangai seorang anak. Akan membentuk perangai seorang manusia. Wa kadzalika aidan min asbabil mu'ina 'ala salahil abna an yutabbiq ar-rajul ma arsadahu ilayhi. Termasuk proses pendidikan anak setelah memilih istri yang baik. Yang kedua, jangan lupa ketika jima doa. Bismillah ya Allahumma jannibna syaitan wa jannibna syaitan ma razaqtana. Bismillah ya Allah, jauhkan syaitan. Dan jauhkan syaitan dari apa yang kau rizkikan kepada kami. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, "Tsumma qaddara bainahuma." Kalau ditakdirkan dengan jima itu terjadi seorang anak hamil, wa qudiya walad, dan diberikan anak, lam yadhurruhu syaitanun abadan, niscaya enggak akan bisa dirusak oleh syaitan selama-lamanya. Ini penting. Ini penting dalam pendidikan anak. Memilih istri yang baik dan ketika jima doa, jangan lupa. Kebanyakan anak-anak yang nakal, yang rusak, yang demikian-demikian, itu karena orang tuanya seringkali boro-boro berdoa. Berharap saja enggak. Mudah-mudahan enggak jadi, mudah-mudahan enggak jadi, mudah-mudahan enggak punya anak, mudah-mudahan enggak punya, enggak, mudah-mudahan enggak jadi. Ternyata jadi, dah jadi. Enggak diharapkan keberadaannya. Maka enggak ada doa. Berarti anak-anak yang enggak sengaja muncul, tidak diharapkan oleh bapaknya, enggak diharapkan oleh ibunya. Tetapi seorang mukmin mukminah, dia mendengar ucapan Rasulullah SAW, "Tazawwajul walud al-wajud, fa inni mukatsirun bikum al-umama yawm al-qiyamah." Nikahlah dengan wanita peranak. Karena aku akan bangga, peranak dan penyayang. Karena aku akan bangga dengan banyaknya umatku nanti yawm al-qiyamah. Maka dianjurkan untuk menikah karena pengen anak. Maka ketika jima doa, ya Allah, kalau ditakdirkan kami dapat anak, jadikan anak ini anak yang jauh dari syaitan. Allahumma jannibna syaitan wa jannibna syaitan ma razaqtana. Ya Allah, jauhkan syaitan dan jauhkan syaitan dari apa yang kau berikan kepada kami dari anak. Kalau lahir, kata Nabi, lam tadurruhu syaitan, atau lam yadurruhu syaitan abada, tidak akan bisa dirusak oleh syaitan selama-lamanya. Masya Allah, nikmat sekali. Dengan doa yang singkat, anak tadi tidak akan dirusak oleh syaitan. Qanibirina azakumullah. Termasuk pendidikan anak adalah diakekahi. Karena setiap anak murtahinun biakikatihi. Begitu sudah lahir, alhamdulillah, ini lahir dari jima yang barakah, yang diiringi doa, masya Allah, dan niat yang baik, maka akan lahir anak yang baik dan ditebus dengan akikah. Ini berkait dengan masalah tarbiyah, anak yang sudah ditebus dengan akikahnya setelah beranjak dewasa atau mulai besar anak itu, mulai bisa merangkak, diajarkan yang baik-baik, dibiasakan yang baik-baik, diucapkan ucapan-ucapan baik. Ketika beranjak lebih besar lagi, diajarkan, ya gulam, sammillah. Sebut nama Allah, bismillah. Walaupun dia hanya bisa bilang, ya, cukup, tidak apa-apa. Yang penting kebiasaan itu nempel. Mana bismillahnya? Ya, oh, pinter. Biar. Memang tidak bisa, tetapi kebiasaan tadi sudah nempel sejak kecil. Sejak dia masih baru bisa keluar suara di mulutnya. Kul biyaminik, makan dengan tangan kanan, ya, tangan bagus, ya. Terus ya, dibiasakan seperti itu sampai dewasanya. Wa kul mimma yaliik, ambillah dari yang dekat, ya. Soalnya kita ambil yang dekat kamu dulu. Karena bila na'adzakumullah, ini termasuk pendidikan anak yang terus semakin besar diajarkan sesuai dengan umurnya. Khatibun nas ala qadri uqulihim, ajak bicara, didik mereka sesuai dengan kadar perkembangan otaknya. Sampai kemudian dia menjadi dewasa sudah terbiasa dengan yang baik-baik. Sehingga dikatakan oleh para ulama bahwa hendaklah belajar adab 20 tahun baru belajar hadis. Ini menerima hadis haddatsana fulan an fulan setelah 20 tahun belajar adab. Apa itu belajar adab? Beberapa orang bertanya, ini mau belajar hadis. Hadis kan termasuk adab. Tapi belajar adab itu 20 tahun. 20 tahun adab itu kan hadis juga. Kamu enggak paham. Mana ucapan mereka para ulama? Maknanya belajar adab dibiasakan dengan akhlak yang baik 20 tahun. Dibiasakan dengan akhlak yang baik, dengan adab yang baik. Sehingga ketika dia menerima hadis, menghormati hadis. Jujur, tidak berani menambahin, tidak berani mengurangi, tidak main-main, sungguh-sungguh, serius. Ini semua dari adab. Kalau dia biasa berdusta, ketika menerima hadis akan sembarangan. Tidak ingat, tambahin dikit saja selesai. Lanjutannya apalah, ngarang sendiri tidak apa-apa. Akhirnya rusak. Maka biasakan adab dulu selama 20 tahun, baru kemudian belajar din. Maka kira-kira siapa yang berperan dalam ta'dib al-awlad? Siapa yang paling berperan membiasakan anak itu 20 tahun, atau 10 tahun, atau sekian belas tahun, dengan adab yang baik? Orang tua. Bapaknya. Atau ibunya. Tawfiq wal hadiah. Wa'afiyah. Subhanakallahumma wa bihamdika, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.